rasa cukup untuk sekarang. Ku takut terlalu cepat. Ingatkah dulu kamu yang pertama mencium bibirku dan terus bertanya, mengapa mataku mulai terpejam, terbuai karenanya. Aku takut.